Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala rahimahullah. Kita lanjutkan kajian mukhtasar sirah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sampai pada ucapan muallif, thumma inna bani Abdiddar aradu akhdha ma biyadi Abdi Manaf. Saya ulangi, thumma inna bani Abdi Manaf aradu akhdha ma biyadi Abdiddar. Kemudian golongan bani Abdi Manaf, turunan bani Abdi Manaf, menginginkan apa yang ada di tangannya suku bani Abdiddar. Warawahu annahum aula bidzalik. Mereka memandang, ra'au annahum aula bidzalik, bahwa mereka lebih utama untuk memegangnya. Fatafarraqat quraisyun, maka mulailah terpecah Quraisy karena Abdu Manaf dan Abdiddar sama-sama min Quraisy, yang tadinya ketika dipimpin oleh Qusay aman, tentram, bersatu padu. Ketika halaka Qusay, ketika Qusay meninggal, wafat, maka mulailah bertikai. Padahal sudah dipesankan bahwa setelahku adalah engkau, wahai suku bani Abdiddar. Iya kan? Itu sudah dibahas kemarin. Ternyata bani Abdi Manaf ingin merebutnya. Maka terpecahlah Quraisy, ba'duhum ma'ahum wa ba'duhum ma'a Abdiddar. Sebagian bersama bani Abdi Manaf dan sebagian mendukung bani Abdiddar. Fakana sahibu amri Abdi Manaf Abdu Syams. Sedangkan pemimpin suku bani Abdi Manaf adalah Abdu Syams. Liannahu asannuhum, karena dia adalah yang paling tua. Asan dari kata sin, umur. Asan yang paling berumur, paling tua. Wa sahibu amri bani Abdiddar, sedangkan yang memegang pimpinan atau memegang urusan suku bani Abdiddar adalah Amir ibni Hashim. Abdu Manaf dikatakan Amir ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Abdiddar. Kok Abdi Manaf anaknya Abdiddar? Abdi Manaf lain. Abdi Manaf lain. Fa'aqada kullu qaumin halafan mu'akkada. Maka akhirnya mereka membuat perjanjian. Fa'akhraja banu Abdi Manaf jafnatan mamlu'atan tiban. Maka suku bani Abdi Manaf membawa nampan penuh dengan minyak wangi. Faghamasu aydiyahum fiha wa masahu biha al-Ka'bah. Mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke minyak wangi tadi dan kemudian mereka usapkan ke Ka'bah. Masukkan tangan-tangan mereka ke minyak wangi, kemudian diusapkan ke Ka'bah. Fasummu al-mutayyibin. Maka mereka dijuluki al-mutayyibin. Dari kata tib, tib itu minyak wangi. Mutayyib yang mencelup minyak wangi. Wa ta'aqada banu Abdiddar. Demikian pula suku bani Abdiddar saling bersumpah, saling berjanji. Wa hulafa'uhum, dan termasuk kabilah-kabilah yang bergabung dengan mereka. Kabilah yang bergabung dengan mereka padahal bukan dari kalangan mereka disebut dengan halif. Jamaknya khulafa. Hati-hati jangan tercampur dengan khulafa dengan kho. Kalau khulafa jamak khalifah. Kalau khulafa jamaknya halif. Suku-suku yang bergabung dengan suku lain. Maka suku Bani Abdiddar mengadakan ikatan perjanjian juga dengan suku-suku yang bergabung bersama mereka. Fasumu al-ahlaf. Maka mereka dijuluki al-ahlaf. Pasukan gabungan. Pasukan sekutu. Hah? Karena bergabung beberapa suku. Thumma tada'u ila sulh. Sudah mulai tegang di kalangan mereka. Tetapi kemudian mereka saling mengajak untuk berdamai. Saling mengajak untuk berdamai. Ala anna li'abdi manasiqaya warrifadah. Wa anna al-hijabah wal-liwa wal-nadwah libani abdiddar. Farudu. Dorongan mereka untuk mereka damai. Ada beberapa faktor. Faktor pertama keturunan. Mereka merasa kita satu suku. Sama-sama Quraisy. Kenapa harus berperang? Saya tidak mengurutkan ya. Cuma menghitung. Beda kan mengurut dengan menghitung. Kalau mengurut itu yang faktor paling utama turunan. Tidak. Maksud saya di antara faktornya satu keturunan. Yang kedua, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam mana yang lebih dominan. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan Ka'bah dan kemuliaan Ka'bah dan keamanan daerah suci, tempat suci Mekah. Berarti mereka agamis. Masih berpikir tentang agama nenek moyangnya yang mensucikan Ka'bah dan sebagainya. Jangan dinodai dengan peperangan. Itu faktor. Ada faktor kedua, yaitu faktor keturunan. Kita sama-sama saudara. Sama-sama satu suku. Dari keturunan yang sama. Dari Ismail dan Ibrahim, dari Ibrahim dan Ismail. Baik. Berarti dorongannya suku Isma. Makanya saya katakan, saya tidak menyusun mana lebih utama dan yang lain, wallahu alam, tetapi dua itulah pendorong mereka tidak jadi berperang. Hampir berperang, tetapi akhirnya mereka saling mengajak untuk berdamai karena dua hal tadi. Karena kesukuan mereka sama-sama Quraisy, karena penghormatan terhadap Ka'bah dan Mekah yang mereka anggap sebagai tempat suci. Maka setelah itu berdamailah mereka dengan pembagian wilayah. Ada yang unik dari sini, kebiasaan orang-orang Arab. Apalah yang unik? Biasanya peperangan-peperangan saudara yang terjadi di negeri-negeri lain adalah karena rebutan harta, rebutan jabatan. Sahih? Tetapi yang terjadi di kalangan Arab, rebutan kehormatan untuk bisa melayani Ka'bah. Itu uniknya. Jadi mereka berkata, kami yang akan mengurusi Ka'bah. Tidak bisa, kami yang akan mengurusi Ka'bah. Ini barakallahu fikum. Kami yang akan memberi makan para hujjat. Kan rugi memberi makan para hujjat. Lelah, capek, bahkan mengeluarkan biaya. Memberi minum juga demikian. Tapi mereka berebut. Kami yang akan menyuruh. Kami yang akan begini. Artinya, berebut apa? Kehormatan. Untuk bisa melayani para hujjaj. Maka akhirnya mereka bagi tugas-tugas itu antar dua suku. Bani Abdi Manaf dan Bani Abdiddar. Bagaimana pembagiannya? Qala rahimahullah, disebutkan dalam kitab kita ini. Anna li'abdi manaf as-siqayah war-rifadah. Abdi manaf kebagian tugas amanah untuk memberi makan dan memberi minum. Siqayah, memberi minum. Rifadah, memberi makan. Orang-orang haji melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Merasa terhormat karena bisa melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-hijabah wal liwa wan nadwah li bani abdiddar. Sedangkan urusan hijabah, penjagaan Ka'bah, berarti memegang kunci Ka'bah, wal liwa, pemegang bendera. Apa kemarin makna pemegang bendera? Penentu perang atau tidak perang. Wan nadwah, tempat pertemuan, tempat musyawarah di tempat mereka. Tidak memutuskan apapun kecuali dengan bermusyawarah di tempatnya Bani Abdiddar. Jangan lupa, Bani Adnama mana mendapatkan apa? Siqayah wa rifadah. Sedangkan suku Bani Abdiddar mendapatkan apa? Naam, hijabah, liwa, wan nadwa. Faradu, maka mereka pun semuanya ridho. Wa thabata kullu qaumin ma'a man halafu hatta ja'a Allahu bihil Islam. Dan terus berlangsung seperti itu sampai datang Islam. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu halafin fil jahiliyah lam yazidhu al-Islam illa syiddah. Semua perjanjian-perjanjian di zaman jahiliyah tidaklah bertambah di dalam Islam kecuali penegasan. Mengapa? Karena yang dibikin oleh mereka kesepakatan-kesepakatan adalah kesepakatan-kesepakatan baik. Menjamu tamu para haji baik, ngurusi Ka'bah baik, musyawarah baik. Terus kesepakatan yang sebelumnya yang sudah kita bahas, mereka membahas bersepakat untuk menghilangkan kedzaliman dari Mekah. Ada kan? Itu juga bagus. Melarang adanya kedzaliman di Mekah dan mengusir setiap orang yang melakukan kedzaliman di Mekah. Ini juga bagus. Maka kata Nabi, perjanjian-perjanjian itu tidak bertambah di dalam Islam kecuali penegasan. Ditambah ketegasannya, tidak boleh dilanggar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk Bani Abdi Manaf memegang ini dan Bani Abdiddar memegang itu. Naam. Sampai hari ini dari keturunan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan amma halaful fudul, adapun perjanjian yang dijuluki dengan fudul adalah perjanjian yang berkumpul di sana fi dari Abdullah ibni Jud'an li syarafihi wa sinnihi. Di antara halaf perjanjian yang dihadiri oleh Rasulullah SAW ketika itu masih dalam keadaan muda. Ijtama'u lahu fi dari Abdullah ibni Jud'an. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah ibni Jud'an karena terhormatnya beliau dan karena umur beliau termasuk yang paling tua. Siapa yang berkumpul? Banu Hashim, satu. Wa Banu Muttalib, dua. Wa Banu Asad ibn Abdul Uzza, tiga. Wa Bani Zuhrah ibn Kilab dan Bani Taim ibn Murrah. Mereka ta'ahadu, saling berjanji. Alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha. Tidak boleh di Makkah ada orang yang terzalimi dari penduduknya ataupun mimman dakhalaha. Perhatikan, tidak boleh ada kedzaliman orang yang terzalimi. Apakah yang terzalimi dari penduduknya ataupun yang terzalimi adalah pendatang-pendatangnya? Tidak boleh ada illa qamu ma'ah, kecuali kita semua sepakat untuk membela yang terzalimi. Kalau yang terzaliminya dari penduduk Makkah, mereka bergabung bersama yang terzalimi untuk menuntut yang mendzalimi. Kalau orang yang datang dari luar, sukunya bukan suku Arab atau bukan suku Quraisy datang kemudian terdolimi di Makkah, maka mereka bergabung bersama orang tersebut walaupun asing, walaupun ajam, harus dibela dari orang yang mendoliminya. Hatta tarudda ilaihi madlamatahu, hingga dikembalikan madlamahnya. Kalau dilamas hartanya, kembalikan hartanya. Kalau dilukai, kisas. Faqala Zubair ibn Abdul Muttalib, maka berkata Zubair ibn Abdul Muttalib, innal fudula tahalafu wa ta'aqadu an la yuqima bi batni Makkah zalimu amrun alaihi tahalafu wa ta'aqadu fal jaru wal mu'tar fihim salimu. Apa artinya itu? Sesungguhnya fudul adalah kesepakatan mereka yang mereka bersumpah dengannya untuk tidak bisa tegak di perut Mekkah, yani di kota Mekkah, di tanah Mekkah, seorang zalim pun tidak boleh ada seorang yang zalim di Mekkah. Amrun alaihi tahalafu wa ta'aqadu, perkara yang mereka sepakati dan mereka sumpah dengannya. Faljar wal mu'tar, aljar yang tinggal di sekitar Ka'bah disebut jarul Ka'bah. Jar bermakna tetangga, tetangga rumah Allah, itu aljar. Wal mu'tar adalah pendatang. Ini menunjukkan kalau mereka bisa mengalahkan kesukuannya dengan apa? Dengan perjanjian halaful fudul untuk tidak mendolimi siapapun walaupun orang itu orang pendatang. Kalau terdolimi, maka kita akan membela dia dari yang mendoliminya, walaupun yang mendoliminya dari kalangan jar, dari kalangan penduduk Mekkah. Maka al-jar wal mu'tar fihim salimu, maka penduduknya dan pendatangnya di Mekkah selamat, salim. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan Mekkah menjadi makmur. Kenapa makmur? Apa kaitannya dengan keamanan? Apa kaitannya dengan perjanjian-perjanjian ini? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau datang ke pasar-pasar lain di seluruh penjuru jazirah, tidak aman. Ada yang zalim, ada yang curang, ada yang jahat, ada yang begini, ada yang begitu. Tetapi pasar Ukal di Mekkah dan beberapa pasar-pasar yang terkenal di Mekkah, ada 4 pasar, silakan cari sendiri nama-namanya. Itu pasar yang paling aman di dunia saat itu. Karena belum ada di pasar-pasar lain di Romawi ataupun Persia, di Yaman ataupun Afrika, yang mereka menjamin keamanan pendatangnya seperti jaminan ahlu Mekkah terhadap ahli Mekkah dan pendatang-pendatangnya. Kami jamin aman. Maka terbukti tidak ada kejadian-kejadian yang terzalimi di sana. Maka Nabi ketika diutus menambahkan lagi, perjanjian itu tidak bertambah setelah Islam kecuali penegasan. Harus lebih lagi ditegaskan. Akhirnya pedagang dari Syam datang, pedagang dari Yaman datang, pedagang dari Mesir datang, pedagang dari Afrika datang, dari segala penjuru datang, dari Sudan juga datang. Khususnya di musim pasaran. Kapan itu musim pasaran? Musim haji. Musim haji. Mereka datang melakukan haji dan berdagang. Sehingga di Mekkah, cukup datang ke Mekkah, kamu dapat barang-barang Yaman, barang-barang Syam, barang-barang Mesir, barang-barang dari segala macam. Milih mana? Kalau ada orang yang ingin berbelanja, datang ke Yaman hanya barang-barang Yaman. Datang ke Syam hanya barang-barang Syam. Datang ke Mesir hanya barang-barang Mesir. Datang ke mana lagi, Sudan, hanya barang-barang Sudan. Tapi datang ke Makkah, semua ada di situ. Inilah yang membuat makmurnya negeri Mekah. Apa sebabnya kok mereka memiliki perjanjian seperti itu? Karena adanya Ka'bah. Karena adanya Ka'bah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlata asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena sebab Ka'bah ini Allah jadikan negeri Makkah makmur dengan makanan dan aman. Allah beri makan mereka dan Allah berikan keamanan. Alladhi at'amahum min ju', yang membikin yang memberi makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf. It'am dan ta'min, pengamanan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab Ka'bah ini, tempat suci ini. Sehingga orang-orang Quraisy sepakat bersumpah untuk mengamankan negerinya, tidak boleh ada yang terdolimi sama sekali. Orang yang punya hutang darah ketemu di haram enggak berani balas dendam. Orang ini bertemu dengan pembunuh bapaknya. Ini pembunuh bapak saya. Tidak berani membunuh saat itu. Tunggu. Nanti keluar dari Mekah. Baru dia akan bunuh. Sampai seperti itu mereka menjaga perjanjian tersebut. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kana au fawaliyat siqayah warrifadah Hashim ibni Abdi Manaf. Maka yang memegang siqayah dan rifadah adalah Hashim turunan Bani Abdi Manaf. Sesuai dengan perjanjian, Bani Abdi Manaf yang pegang, dan diantara turunannya adalah Hashim. Yang anak-anaknya dijuluki Bani Hashim. Dan diantara Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Dan diantara Bani Abdul Muttalib, Rasulullah SAW. Li'ana Abdul Syams Safar. Karena turunan Bani Abdul Syams. Siapa Abdul Syams? Yang tadinya tokoh Abdul Manaf. Iya kan? Biasanya yang memegang berikutnya adalah turunannya. Tetapi turunannya Safar. Tukang Safar. Senangnya Safar ke Syam, Safar ke begitu. Dan itu juga yang menyebabkan pasar di Mekah menjadi lengkap, makmur, karena banyaknya kebiasaan safar mereka. Li'ila fi Quraisyin. Karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Karena kebiasaan mereka safar di musim hujan dan musim panas. Syita hujan, shayf panas. Menghafalnya mudah. Yang banyak titiknya berarti hujan. Iya kan? Syita berapa titiknya? Shin 3, ta 2, 5 titiknya. Sedangkan shayf ya, cuma 2. Yang banyak titiknya itu musim hujan, musim dingin. Syita'i ila Yaman wa shayf ila Syam. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Itu kebiasaan di antara Quraisy adalah Bani Abdul Syams, turunan Abdul Syams. Walaupun yang lain juga ada, termasuk dari Bani Hashim. Siapa yang suka safar dari Bani Hashim? Abdul Muttalib, yang membawa Rasulullah SAW untuk berdagang ke Syam dan seterusnya. Falam yuqimu bi Makkah, karena mereka sering safar, hampir-hampir mereka jarang tinggal di Mekah. Wa kana muqillan dawalad. Alasan kedua, turunannya Abdul Syams yang tadinya tokoh Abdul Manaf, tokohnya suku Bani Abdi Manaf, sedikit anaknya, sehingga tidak menjadi suku besar. Yang menjadi suku besar adalah turunan Bani Naam, Hashim ibn Abdi Manaf. Wa kana Hashim musiran wa huwa awwalu man sanna rihlataini. Dan juga barakallahu fikum, Bani Hashim ini kaya, sehingga untuk memberi makan, memberi minum itu dia lebih mampu. Mengapa kok bisa kaya raya? Karena dia pedagang. Wa huwa awwalu man sanna rihlatain, dan dia pula yang menyunahkan untuk safar di waktu syita dan waktu sayyid. Kalau Bani Abdul Syams itu kan safar terus. Siapa tadi? Turunannya Abdul Syams. Tetapi kalau beliau, Bani Hashim, itu safarnya diatur setahun dua kali. Yang musim syita dan musim sayyid. Wa awwalu man at'amat sarid bi Makkah. Dan yang pertama memberi makan sarid untuk para hujjat di Mekah. Masya Allah. Tahu sarid? Sarid ini dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai makanan yang terbaik. Dan memuji Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan berkata, Aisyah di antara wanita-wanita lain, di antara istri-istri yang lain, seperti sarid di antara seluruh makanan. Seperti sarid di antara seluruh makanan. Karena paling istimewa. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan hadis ini, beliau mengatakan mengapa sarid istimewa? Karena dia dibuat dari dua bahan. Ahsanul qut wa ahsanul idam. Apa itu ahsanul qut? Sebaik-baik makanan pokok dan sebaik-baik lauk. Idam, lauk, kut, makanan pokok. Makanan pokok yang terbaik apa? Gandum. Lauk yang terbaik apa? Daging. Khususnya daging kambing. Rugi yang gak suka kambing. Karena dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian diaduk jadi satu, bubur gandum dengan daging. Diaduk jadi satu, bubur gandum dengan daging. Dan dibagikan untuk orang-orang haji. Masya Allah. Siapa yang pertama memberikan makanan istimewa kepada hujjaj? Juga Bani Hashim. Yang menyunahkan atau membiasakan safar syita'i wa saif. Juga Bani Hashim. Wa awal man atamat sari juga Bani Hashim. Faqala ba'duhu, maka berkata sebagian mereka, Amru alladhi hashamat sarid liqawmihi qawmun bimakkah musinnataini ijab. Walamma mata Hashim waliya dalikal muttalib. Amr adalah yang biasa memberikan sarid. Hashamat adalah memberi makan. Mengingatkan kepada Amr adalah turunan Bani Hashim. Yang biasa memberi makan sarid untuk kaumnya. Dan kaum di Makkah. Musinnataini ijaf. Dan kaum di Makkah dua kali dalam setahun lapar. Kenapa? Karena safar Bani Hashimnya di dua waktu ketika safar. Walamma mata Hashim waliya dhalikal muttalib ibni Abdi Manaf. Ijab lapar apa kenyang? Sab'un ijab. Nah. Sepertinya lapar. Fakana dha syarafin fihim. Kemudian setelah meninggal Hashim, diganti oleh Muttalib ibni Abdi Manaf. Fakana da syarafin fihim. Dan dia termasuk orang yang mulia di tengah kaumnya. Yusammunahu al-fayyad li samahatihi. Beliau ini, Muttalib ini dijuluki fayyad. Apa fayyad? Dermawan. Banyak memberikan curahan. Faidan artinya banjir. Tetapi kalau fayyad artinya tuangan. Kalau fayyad dari mubalaghah, yang banyak mencurahkan, yakni dermawan. Lisama hatihi, karena kebaikan dan kedermawanannya. Wa kana Hashim qadim al-Madinah, dan Hashim datang ke Madinah. Fatazawwaja Salma binti Amr, kemudian menikahi Salma binti Amr dari Bani Najjar, dari suku Bani Najjar. Fawaladat lahu Abdul Muttalib, maka lahirlah Abdul Muttalib. Falamma tara'ra'a, ketika sudah mulai dewasa, kharaja ilaihi al-Muttalib liyati bihi, keluarlah Muttalib untuk mencari anak tersebut. Fa'abat ummuhu, ibunya menolak untuk jangan dibawa anaknya. Faqala innahu yali mulku abi. Kemudian dikatakan pada ibunya, anak ini akan menggantikan kekuasaan bapaknya. Fa'adinat lahu, maka diizinkan oleh ibunya. Farahala bihi, maka dibawa anak tadi oleh Muttalib ilaihi mulku abihi, wasallama ilaihi, dan diserahkan kepadanya kekuasaan bapaknya. Fawaliya Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun memegang urusan tersebut. Maka na abuhu yali, yang tadinya dipegang oleh bapaknya. Wa aqama liqaumihi ma aqama aba'uhu, maka beliau pun sama melanjutkan apa yang sudah dijalani oleh bapaknya, memberikan makan dan minum kepada hujjaj. Wa syarafu fihim syarafan lam yabluhu ahadun, bahkan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan bapak-bapaknya, kemuliaan aba'i, nenek moyangnya. Wa ahabbuhu wa 'azama khataruhu, bahkan sangat dicintai oleh kaumnya, sangat dimuliakan oleh kaumnya, dan 'azama khataruhu fihim, dan kewibawaannya sangat besar di tengah kaumnya. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala, bagaimana beliau ini menggali sumur Zamzam, Abdul Muttalib. Kok sumur Zamzam harus digali? Yang mana cerita Zamzam ketika sudah terkubur dan hilang? Barakallahu fikum. Dan nanti barakallahu fikum, kisahnya lebih menarik lagi. Tunggu pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.